kau gemilang seni pujaan. Dosa tak hamba mimpi berkasih dengan Tuhan. Ujung jarimu ku cium mesra tadi malam. Dosa terpetik daku, walau.